Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah di kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari para sahabat, yakni sirah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana situasi pengangkatan Umar Al-Khattab sebagai khalifah yang kedua menggantikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa ketika beliau diangkat, Umar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan bagi beliau tiga perkara. Yang pertama, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai hambanya yang kuat. Kemudian beliau meminta agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri beliau sebagai orang yang dermawan dan orang yang lembut. Ini tiga hal yang diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau diangkat menjadi khalifah. Demikian juga beliau di dalam pidato pengangkatan beliau, beliau berjanji akan berusaha menjalankan yang terbaik bagi rakyatnya dan tidak akan mengambil apa yang bukan menjadi hak beliau. Beliau juga mengatakan bahwa walaupun diri beliau menjabat sebagai seorang khalifah, maka hendaknya rakyatnya mentaati Umar bin Khattab hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf saja, hanya dalam perkara-perkara yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian pada pertemuan yang terakhir juga, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita telah jelaskan ya masalah yang cukup kontroversial antara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, di mana ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diangkat menjadi khalifah, beliau segera mencopot Khalid bin Walid sebagai panglima, kemudian digantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka para ulama menyebutkan sebab mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencabut Khalid bin Walid. Yang pertama, karena ada perbedaan ijtihad antara beliau dengan Umar. Ya, Khalid bin Walid memberikan sebagian harta rampasan perang tanpa persetujuan dari Umar bin Khattab, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Umar. Maka Umar tidak ingin yang hal yang sedemikian. Ya, karena ada maslahat-maslahat lain yang dipandang oleh Umar lebih harus diprioritaskan daripada pihak-pihak yang diberikan rampasan perang oleh Khalid bin Walid. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kata para ulama, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencabut kepemimpinan Khalid bin Walid karena ingin menegakkan prinsip tauhid. Kenapa? Karena ketika itu pasukan kaum muslimin ya mulai tersebar di tengah-tengah mereka. Dengan keberadaan Khalid bin Walid, kita akan mendapatkan kemenangan. Maka Umar bin Khattab ya ingin membuktikan kepada mereka bahwa tanpa kepemimpinan Khalid bin Walid pun niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Buktinya ketika Khalid bin Walid diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, ya tetap saja kaum muslimin mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Kemudian yang ketiga, mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencabut atau melepas posisi Khalid bin Walid sebagai pemimpin? Karena untuk menjaga keseimbangan. Karena Umar bin Khattab adalah seseorang yang berkarakter keras, maka tidak layak kemudian panglimanya juga ikut-ikutan keras. Ya, maka beliau pun menggantikan Khalid bin Walid dengan sosok Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini penyebab atau ini beberapa hal yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya beliau benar-benar menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Disebutkan, ya ini kebanyakan apa yang kita sebutkan di pelajaran malam hari ini saya nukilkan dari Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang apa saja yang terjadi di masa kekhilafahan Umar Ibn Khattab. Di masa kekhilafahan Umar Ibn Khattab, beliau radhiyallahu anhu itu mencambuk putra beliau sendiri. Salah seorang putra beliau yang bernama Ubaidullah Ibn Umar, ya, dan juga salah seorang dari pemuka Quraisy, Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini mengingatkan kita pada sosok yang sangat kejam. Siapa yang tahu Umayyah bin Khalaf ini apa perannya dahulu? Hah? Siapanya Bilal ini? Tuannya Bilal, ya, yang suka menyiksa Bilal. Dia punya anak namanya Rabi'ah. Kemudian masuk Islam. Nah, Ubaidillah Ibnu Umar dan juga Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf ini tertangkap minum khamar. Maka tanpa pandang bulu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, menghukum keduanya dengan hukuman cambuk. Ya, hukuman cambuk bagi orang yang ketahuan minum khamar. Di tanpa pandang bulu. Dan seperti itulah prinsip yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, ya, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat la qata'tu yadaha." Ya, ketika Usamah bin Zaid dahulu meminta agar Nabi memberikan amnesti atau memberikan ampunan pada seorang wanita bangsawan yang mencuri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Beliau keluar di tengah-tengah para sahabat kemudian mengatakan, "Demi Allah, ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad itu ada di tangannya, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat, kalau saja Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, la qata'tu yadaha, maka aku akan potong tangannya." Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga beliau tidak mandang bulu ketika anaknya sendiri ketahuan meminum khamar, maka dihukum oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, seperti itulah pemimpin yang akan dicintai oleh rakyatnya. Ketika seorang pemimpin itu benar-benar menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, ya, entah itu yang bersalah adalah orang yang bukan dari partainya atau orang yang dari partainya, sama diperlakukan sama di depan hukum, maka yang seperti ini akan dicintai oleh rakyatnya. Namun sebaliknya, ketika hukum itu pandang bulu, ya, kalau temannya, kroninya, temannya, ya, pendukungnya yang melakukan kesalahan, tidak dia hukum, tapi orang-orang yang berseberangan dia hukum, maka pemimpin yang seperti ini akan dibenci oleh rakyat. Kenapa? Karena tidak menegakkan keadilan. Maka Umar itu sangat dicintai oleh rakyatnya. Kenapa? Anaknya sendiri dia hukum, ya, diberikan hukuman sesuai dengan kesalahannya. Demikian juga beliau mencambuk Abu Mihjan Ats-Tsaqafi. Ya, Abu Mihjan Ats-Tsaqafi dicambuk dan diasingkan. Kenapa? Karena dia mutmin. Ya, beliau adalah orang yang kecanduan. Ya, artinya khamar itu sulit sekali lepas. Makanya selain hukuman cambuk, dia dihukum diasingkan. Ya, agar tidak kembali mengulangi perbuatannya minum khamar. Ini beberapa keputusan hukum yang terjadi di masa Umar yang menunjukkan bahwa benar-benar beliau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu kepada orang-orang terdekatnya, bahkan kepada anaknya sendiri. Ya, mudah-mudahan pemimpin kita bisa mencontoh bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kok enggak bilang amin nih? Amin, ya, diaminkan dong. Berdoa baik kepada pemimpin itu, ya, suatu perkara yang dituntut dari kita. Karena hati manusia itu kan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Makanya diriwayatkan dari salaf, dari Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau anna li da'watun mustajab, kalau saja saya itu punya doa yang dikabulkan, la ja'altu li dzi sultan." Maka aku menjadikan doa mustajab itu agar apa? Untuk kebaikan para pemimpin. Lihat Fudail bin Iyad. Kata dia, kalau saya punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah, saya akan meminta kepada Allah untuk memberikan kebaikan kepada para pemimpin. Kemudian ditanya beliau, "Ya Abu Ali, wahai Abu Ali," panggilannya Fudail bin Iyad, "kenapa kok kalau kamu punya doa yang mustajab kau jadikan untuk apa? Untuk para pemimpin?" Ya, kata beliau, "Kalau saya jadikan doa itu untuk kebaikan saya, maka kebaikannya hanya kembali pada diri saya saja. Tapi kalau saya mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikannya itu merata, bukan hanya untuk saya saja, tapi seluruh bangsa negara semuanya mendapatkan kebaikan. Nah, jangan lupa kita mendoakan pemimpin. Celaan kita kepada pemimpin ini kebanyakannya gak ada manfaatnya, cuma luapan emosi saja, bahkan bisa jadi memperburuk keadaan. Tapi kalau kita berdoa ya di waktu-waktu yang mustajab, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafikum lima fihi salahum wa salahul islam wal muslimin, ya Allah berikanlah taufikmu kepada para pemimpin kami, ya Allah berikanlah ya mereka taufik untuk senantiasa berbuat baik kepada Islam dan kaum muslimin, ya, maka kalau dikabulkan oleh Allah, ini menjadi sumber kebaikan yang luar biasa bagi kita. Baik. Kemudian ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga melakukan, ketika beliau memimpin kaum muslimin, beliau mengangkat gubernur-gubernur yang berkompeten. Ya, yang beliau angkat adalah para sahabat yang memang memimpin dengan keadilan. Kalau kita lihat dari jajaran gubernur-gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab, kita lihat nama para sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan ya. Abu Ubaidah bin Jarrah ya, diangkat sebagai gubernur Syam. Kemudian Itab bin Usaid, gubernur Mekah. Ini yang mengangkatnya Nabi. Ingat dahulu ketika Fathu Mekah, peristiwa Fathu Mekah. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, kemudian beliau meninggalkan kota Mekah, maka beliau mengangkat pemimpin, Itab bin Usaid. Nah, ini tetap dipertahankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau mengangkat Al-Ala bin Al-Hadrami sebagai gubernur Bahrain. Dan kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai gubernur Irak, dan Hudzaifah bin Mihsan sebagai gubernur Oman. Orang-orang yang terpilih, sahabat-sahabat yang namanya tidak asing bagi kita, diangkat oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pemimpin kaum muslimin, ya, sebagai perwakilan beliau untuk menjadi gubernur-gubernur di provinsi-provinsi kaum muslimin. Ya, seperti itu hendaknya ya. Jadi orang ketika mengangkat pimpinan atau mengangkat bawahan ya yang dia percayai untuk memimpin suatu daerah, dia angkat orang-orang yang amanah, orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi untuk memimpin, orang-orang yang benar-benar bisa memimpin dengan penuh keadilan. Ya, jadi tidak sembarang orang. Kenapa? Karena pengangkatan dia terhadap figur-figur tadi, ini akan diminta pertanggungjawaban. Ya, kenapa kamu angkat si fulan? Kenapa kau angkat si fulan? Kenapa kau angkat si fulan? Ya. Nah, kalau dia tidak punya hujah di hadapan Allah, hujahnya karena dia dulu teman saya, ya, enggak punya hujah seperti ini ya. Ya, karena dia dulu pendukung saya, enggak punya hujah. Tapi kalau misalnya dia katakan, saya pilih dia karena dia punya kompetensi, karena dia seorang yang adil, karena dia seorang yang amanah, selesai masalah. Allah tidak menuntut kita untuk mengorek apa yang ada dalam hati seseorang. Ya, secara zahir dia amanah, secara zahir dia punya kompetensi, angkat jadi pemimpin. Ya, masalah nanti dia bermasalah dengan hatinya, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seorang pemimpin ya, ketika dia mengangkat bawahan, ya hendaknya dia benar-benar angkat itu sesuai dengan kompetensi dan juga amanah yang ada pada orang tersebut, agar dia punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga perkara yang terjadi di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, terjadinya penaklukan Baitul Maqdis. Sebenarnya banyak penaklukan ya, nanti kita akan bahas penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi ini yang paling utama, kenapa? Karena Baitul Maqdis ini adalah kiblat pertama kaum muslimin. Ya. Setelah terjadi beberapa peperangan demi peperangan, pada tahun 15 Hijriah, kaum muslimin berhasil menguasai negeri Syam. Tapi waktu itu belum sampai ke Baitul Maqdis. Ya, baru sampai ke Damaskus. Ketika itu Damaskus menjadi ibu kotanya Romawi. Jadi Romawi Timur itu ibu kotanya di Damaskus. Maka ketika daerah negeri Syam itu dikuasai oleh kaum muslimin, maka Heraklius penguasa Romawi memindahkan ibu kota ke Konstantinopel. Makanya Konstantinopel itu nanti menjadi ibu kota orang-orang Romawi. Baru ditaklukkan di masa Sultan Muhammad Al-Fatih ya, dari kerajaan Turki Utsmani. Beliau yang menaklukkan Konstantinopel. Jadi agak lama penaklukan Konstantinopel tersebut. Ya. Nah, ketika itu dikisahkan bahwa Heraklius sangat bersedih. Kenapa? Karena yang namanya Baitul Maqdis itu sudah berada di ambang atau berada di ujung tanduk. Sebentar lagi akan dikuasai oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena pasukannya udah pindah ya. Pasukannya Heraklius pindah ke Konstantinopel. Siapa yang akan mempertahankan Baitul Maqdis? Ini sebentar lagi pasti Baitul Maqdis itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Maka bersedihlah Heraklius, dia menangis. Dari jauh dia memandang ke arah Baitul Maqdis. Kemudian dia mengatakan bahwa Baitul Maqdis, ya mulai saat ini aku tidak akan lagi bisa berjumpa denganmu. Kenapa? Karena akan segera dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, Baitul Maqdis itu daerah yang istimewa. Ya, dia tempat tumbuhnya atau tempat suci bagi tiga agama. Agama Islam, agama Nasrani, dan agama Yahudi. Ya, Baitul Maqdis itu kalau mereka menyebutnya Bethlehem. Ya, di sana mereka meyakini bahwa Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dan juga disalib. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa di sana itu adalah tempat kuilnya Nabi Daud alaihissalam, tempat suci mereka. Sehingga dia tempat bersejarah bagi tiga perkara, tiga agama. Nah, sampai sekarang masih diperselisihkan atau dijadikan bahan sengketa di sana. Ya. Tapi siapa yang berkuasa di sana sekarang? Israel. Ya. Jadi kita itu ya memang penguasa daerah teritori Baitul Maqdis itu dijaga bersama antara Yordania dengan Israel. Tapi yang namanya Israel, orang-orang Yahudi seenaknya saja ya. Kadang orang Islam lagi ibadah diusir sama dia. Kemudian dia bebaskan orang-orang Yahudi untuk berkeliaran di daerah-daerahnya kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan kembali Baitul Maqdis dan mengembalikannya ke tangan kaum muslimin secara utuh. Ya. Gak boleh orang-orang dewasa, orang-orang yang masih muda-muda tuh kadang-kadang dilarang sama Israel untuk sholat di Baitul Maqdis. Ya, sehingga mereka sholat di jalan-jalan, yang tua-tua saja yang masuk. Itu pun sempat mereka buat kayak pintu seperti masuk bandara. Ya. Jadi kita di situ daerahnya kaum muslimin, tapi untuk masuk ke masjid saja harus melalui pemeriksaan orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi. Nah, ketika itu ketika pasukan Romawi meninggalkan ya daerah negeri Syam, maka dengan mudah kaum muslimin ya bisa melakukan pengepungan kepada Baitul Maqdis. Ya, tapi Baitul Maqdis itu dikelilingi oleh benteng-benteng yang kuat. Jadi kaum muslimin pun tidak mudah untuk menembusnya. Ya, nanti juga terulang lagi pada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu merebut kembali Baitul Maqdis itu enggak mudah ya. Perlu perjuangan betul. Butuh waktu yang lama beliau baru bisa menembus benteng Baitul Maqdis. Nah, kekuatan benteng ini udah dari zamannya Umar. Ya. Makanya Abu Ubaidah Ibn Jarrah tidak kunjung bisa menembus benteng tadi. Lantas bagaimana? Apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Nasrani yang ada di dalam benteng Baitul Maqdis, mereka meminta agar Umar bin Khattab sendiri yang datang ke sana untuk membuat perjanjian dengan mereka. Maka ketika hal ini dikonsultasikan oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah, Umar bersedia. Beliau naik kuda dari kota Madinah. Bayangkan ya, naik kuda dari kota Madinah sampai ke Baitul Maqdis dalam rangka agar Baitul Maqdis bisa berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun berunding dengan orang-orang Nasrani sampai kemudian mereka bersedia untuk membuka gerbang Baitul Maqdis ya, dan Umar memberikan jaminan keamanan kepada mereka dengan membayar jizyah. Jadi mereka menjadi ahlu zimmah. Orang-orang Nasrani di Baitul Maqdis menjadi ahlu zimmah, orang-orang yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin dengan membayar jizyah. Nah, ketika itulah jizyah itu pajak ya, pajak yang dibayarkan oleh orang-orang non-muslim yang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka diberikan kebebasan beragama tapi wajib menyetorkan pajak kepada kaum muslimin. Nah, kemudian ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mencari sahra. Sahra itu batu. Batu yang dahulu dipakai oleh Nabi atau menjadi injakan Nabi SAW ketika beliau melakukan mi'raj. Sebagaimana yang kita telah jelaskan dalam Sirah An-Nabawi ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan malam. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekitarnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian beliau melakukan Mi'raj. Jadi Isra itu yang dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke atas langit untuk mendapatkan perintah sholat. Nah, maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mencari mana tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naik ke atas langit. Ketika itu bersama beliau ada Ka'ab bin Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar ini dahulu seorang Nasrani. Seorang Nasrani kemudian dimintai oleh Umar Al-Khattab untuk menunjukkan mana tempat atau batu yang dahulu dijadikan tempat Nabi alaihi salatu wasallam untuk melakukan Mi'raj, naik ke atas langit. Ternyata tempat tersebut sudah dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah oleh orang-orang Nasrani. Maka kemudian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ya memerintahkan agar tempat tersebut dibersihkan dan dijadikan sebagai tempat untuk sholat. Nah, itu ada gambar ya, gambar yang cukup kuno. Nah, itu menunjukkan batu yang dijadikan sebagai landasan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan Mi'raj. Nah, sekarang di daerah, di tempat tersebut dibangun sebuah masjid. Ini masjidnya Kubah Sahra. Jadi jangan keliru ya, seringkali orang ketika mengajak untuk apa, membela Masjidil Aqsa yang ditampakkan ini bukan Masjidil Aqsa. Dia di luar Masjidil Aqsa. Ya, ini di luar Masjidil Aqsa. Nah, di tempat inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit untuk menerima perintah sholat lima waktu. Ya, ini penaklukan Baitul Maqdis. Artinya, alhamdulillah di masa tersebut, ya Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan kaum Muslimin di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya sosok Umar itu cukup dihormati oleh orang-orang Nasrani sekalipun ya. Mereka tidak segan-segan memberikan nama Umar kepada anak-anak mereka. Yang pernah kita singgung dulu ya, siapa namanya pemain bola Gabriel Omar Batistuta. Gabriel Omar Batistuta, anak zaman now nggak tahu siapa ya. Ya, namanya Omar ya, keturunan Arab beliau, seorang Nasrani, namanya Omar. Ya, dan banyak kalau kita lihat nama-nama orang-orang Latin itu namanya Omar, menunjukkan Omar itu sosok yang cukup dihormati walaupun oleh orang-orang Nasrani sekalipun. Ya. Kemudian penaklukan Mesir, ya. Jadi setelah Baitul Maqdis, ya pasukan kaum muslimin itu berjalan ya. Ya. Ditempatkan di sana Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai gubernur negeri Syam, kemudian pasukan dipimpin oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menyeberang ke Mesir. Nah, Mesir ini dahulu ada 3 tempat ya. Oh, belum sampai petanya ya. Nah, ini petanya. Jadi kalau sekarang ini satu negara ya, yang disebut Mesir itu yang bagian tengah. Kalau yang di atas di bagian utara itu Iskandariyah. Dulu pemerintahannya berbeda, tapi sekarang sudah bersatu menjadi satu negara Republik Arab Mesir. Iskandariyah itu jadi salah satu provinsi dari provinsinya negara Mesir. Tapi dahulu yang dimaksud dengan Mesir itu bagian tengahnya, kota Kairo itu, ya Fustat. Adapun bagian utara itu Iskandariyah, beda pemerintahannya. Ya. Nah, kemudian di bawahnya itu Sudan. Sudan itu dulu namanya Nuba. Ya, Nuba. Nanti kita akan jelaskan satu persatu bagaimana penaklukan ketiga tempat ini. Baik, penaklukan Mesir ya dilakukan di bulan Rabiul Awal tahun 16 Hijriah. Jadi tidak lama setelah penaklukan Baitul Maqdis. Kalau kita lihat itu luar biasa ya. Begitu menguasai tempat, satu tempat, tidak lama, dalam hitungan bulan saja, lanjut lagi. Ya, tidak lama setelah menguasai Baitul Maqdis tahun 15 Hijriah, langsung pindah ke Mesir. Jadi begitu cepat pasukan kaum kaum muslimin. Ya, tiba-tiba udah di Mesir saja. Padahal zaman itu ya, zaman itu pergerakan pasukan kan sangat lambat ya, karena cuma pakai kuda, pakai onta, jalan kaki. Tapi luar biasa pasukan kaum muslimin. Makanya saya tuh nggak bisa pikir ya, bagaimana dulu para sahabat menguasai negeri-negeri dalam jangka waktu yang relatif singkat. Cepat sekali itu pasukannya, itu pergerakannya. Baru saja Baitul Maqdis jatuh, tiba-tiba udah di Mesir pasukan kaum muslimin. Ya, maka Mesir itu dikuasai oleh kaum muslimin pada bulan Rabiul Awal tahun 16 Hijriah. Ya, Baitul Maqdis itu tahun 15 Hijriah. Tahun 16 Hijriah sudah ada di Mesir, ditaklukkan. Ya. Ketika itu pasukan kaum muslimin dipimpin oleh sahabat Abdullah Amr ibn al-As. Jadi nanti Amr ibn al-As inilah yang jadi gubernur pertama Mesir. Orang-orang Mesir yang beragama Nasrani mengajukan perdamaian dan menyatakan kesediaan untuk membayarkan jizyah. Mungkin ini juga yang menyebabkan cepatnya penaklukan. Karena sebagian daerah-daerah taklukan itu ada yang membeli untuk tidak berperang. Jadi gak butuh waktu yang lama untuk menaklukkan mereka. Ya sudah, melihat kebesaran tentara kaum muslimin, keberanian mereka, nyerah saja ya sudah. Bayar jizyah gak apa-apa. Ya, ada harta yang cukup untuk membayar pajak kepada kaum muslimin. Toh sebelum ini juga kita bayar jizyah kepada orang-orang Romawi. Ini juga salah satu penyebab mengapa daerah-daerah tersebut cepat ditaklukkan. Karena selama ini mereka tuh ditindas oleh orang-orang Romawi. Pajak yang ditetapkan oleh orang-orang Romawi kepada daerah-daerah jajahan mereka itu lebih besar daripada jizyah yang harus mereka bayarkan kepada kaum muslimin. Jadi merasa beruntung mereka ketika dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, daerah tengah sudah ya. Daerah tengah sudah. Kemudian penaklukan beralih ke Iskandariyah. Ya. Kalau kita kembali ke apa Iskandariyah, kita ingat bahwa dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim surat kepada penguasa Iskandariyah yang bernama Mukaukis. Ingat nggak dulu kisahnya? Jadi pasca Suhul Hudaybiyah, setelah perjanjian damai antara kaum Muslimin dengan kaum musyrikin Quraisy. Pada perjanjian Hudaybiyah ada perjanjian tidak boleh saling serang-menyerang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Maka Nabi memanfaatkan perdamaian tersebut untuk mengirim utusan-utusan. Beliau kirim surat kepada Raja Bahrain, beliau kirim surat kepada Kaisar Romawi Heraclius, ya Herakla, beliau kirim surat kepada Raja Persia, dan beliau pun mengirim surat kepada penguasa Iskandariyah yang bernama Mukaukis. Maka kemudian diterimalah surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dibalas surat tersebut dengan cara yang baik. Jadi respon Mukaukis itu termasuk baik. Dia memang tidak mau menerima Islam sebagai agama karena dia adalah pembesarnya agama Nasrani ketika itu, Uskup Agung. Jadi Iskandariyah itu kita bisa melihat dia sebuah negara teokrasi. Negara teokrasi itu artinya negara yang dipimpin oleh seorang kepala agama, seorang uskup, sama kayak Vatikan. Ya, Vatikan itu siapa kepala negaranya? Paus apa Tenggiri? Paus, ya. Paus, Pope, ya. Jadi apa kepala negaranya itu adalah pemimpin agama, sama Iskandariyah juga. Ya, Iskandariyah juga. Iskandariyah adalah apa? Sebuah negara agama, ya, pemimpinnya bernama Mukaukis. Nah, ketika itu dia memberikan bingkisan kepada Nabi alaihissalatu wassalam berupa ya dua orang budak wanita dan seekor bighol. Bighol itu perpaduan antara kuda dan keledai. Ya, dua budak wanita, yang satu bernama Maria, yang kedua bernama Sirin. Maria diberikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, kemudian Sirin diberikan kepada salah seorang sahabat. Nah, Maria inilah kemudian yang melahirkan putra Nabi alaihissalatu wassalam yang bernama Ibrahim. Ya, kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Wulidali gulamun fasamaitu bismi abi Ibrahim." Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Telah dilahirkan bagiku seorang anak laki-laki, kemudian aku beri nama dia dengan nama bapakku, yani leluhurku Ibrahim." Kemudian Ibrahim pun ya tidak lama usianya kemudian meninggal dunia. Nabi sangat bersedih kehilangan anak laki-lakinya yang bernama Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Kemudian sama dengan Mesir, Iskandariah kemudian takluk kepada kaum muslimin dengan kesediaan mereka untuk membayar jizyah. Ya, membayar jizyah. Nah, kemudian penaklukan diarahkan ke arah selatan, ya, dari tengah itu ke utara, kemudian ke selatan. Sekarang jadi Sudan, ya. Dulu namanya Nubah. Ya. Orang-orang Nubah ini orang-orang berkulit hitam. Makanya Bapak dan Ibu kalau lihat orang-orang Sudan, mereka itu budayanya budaya Arab, bahasanya bahasa Arab, tapi fisiknya agak berbeda dengan orang-orang Arab yang ada di Jazirah. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang di Jazirah kulitnya putih, badannya besar, ya, hidungnya mancung-mancung. Kalau orang Sudan agak hitam. Kenapa? Karena dia sudah mix, campuran. Ya, kalau kita lihat orang-orang Sudan, bahasanya fasih, ya. Orang kalau mau belajar bahasa itu banyak ke Sudan. Bahasa Arabnya fasih sekali. Tapi fisiknya agak berbeda. Biasanya mereka pakai gamis putih, kemudian sorbannya besar. Pernah lihat presiden apa? Presiden Sudan Umar Bashir itu, ya, pakai sorban, ya. Presiden pakai sorban. Coba Indonesia presiden pakai sorban, ya. Tapi lumayan, alhamdulillah. Wapresnya sekarang pakai sarung. Mudah-mudahan sarung tuh jadi pakaian resmi. Saya berharap sekali, ya. Jadi nanti kalau upacara bendera hari Senin pakai sarung, ya. Jangan hari santri saja. Tapi apa? Semua hari. Ya, jangan di pondok pesantren aja pakai sarung, ya. Sekarang kita itu sering dilecehkan kalau pakai sarung. Coba jenengan ke kampus UGM pakai sarung. Ya, mesti disuruh keluar sama satpam, ya. Tapi mudah-mudahan nanti beralih, ya, pada pakai sarung. Itu langkah positif agar kelihatan bahwa Indonesia itu negerinya kaum muslimin. Maka kemudian pasukan kaum muslimin turun dia ke selatan, ke Nubah. Nah, Nubah ini adalah bangsa Afrika sebagaimana kita katakan tadi, sebelum dikuasai oleh kaum muslimin. Nubah ini, ya, orang-orang ateis, ya, atau orang, ya, banyakannya orang-orang ateis, oh, bukan, orang-orang yang masih menyembah berhala, ya, masih menyembah berhala. Tapi di antara mereka ada juga yang beriman, ada juga yang beriman kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu tokoh dari kalangan Nubah ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Siapa beliau? Luqman. Luqman Al-Hakim. Ya. Wa idz qala Luqman li ibnihi, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada adik, anaknya, wa huwa ya'idhu, dalam keadaan dia menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang besar. Dari mana Luqman Al-Hakim? Dari sini. Coba lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika beliau berbicara tentang Luqman Al-Hakim, dijelaskan di sana dari mana asal muasalnya Luqman Al-Hakim. Ya, Luqman Al-Hakim, ya. Luqman, bukan Luqman yang lain, Luqman Al-Hakim, ya. Beliau berasal dari sana, orang sangat bijak, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Nah, tapi kebanyakan penduduk sana mereka penyembah berhala. Makanya kemudian diserang oleh kaum muslimin. Di awal peperangan, ya, kaum muslimin mengalami kekalahan. Kenapa? Orang-orang Nubah ini dikenal sebagai pemanah yang unggul, ya, sangat hebat dalam memanah, sehingga kaum muslimin itu banyak yang kalah. Tapi setelah mereka bersabar, kemudian terus-menerus berperang, akhirnya daerah Nubah pun ini berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Sehingga ketiga tempat ini, ya, mulai dari Iskandariah, Mesir, dan Nubah, berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Oleh kaum muslimin. Nah, untuk kisah dari apa ketika Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ini menjadi gubernur Mesir, ada sebuah kisah, ya, di mana Sungai Nil. Ada yang pernah lihat Sungai Nil? Ada? Oh, Kuda Nil pernah. Lihatnya di ini. Jubilo Loko. Ya, Kuda Nil itu disebut karena memang dia dari Afrika, tapi enggak tahu apakah cuma di Sungai Nil apa di sungai lainnya, ya. Yang jelas enggak ada di Kali Progo, ya. Ya. Sudah pernah lihat Sungai Nil? Belum, sama berarti kita. Saya lihat di internet saja, sungainya besar sekali, ya, luas sekali, ya, karena bisa mengaliri sawah. Itu kan dari apa? Dari Danau Victoria. Danau Victoria itu daerah mana, ya? Daerah selatan, pokoknya daerah Afrika bagian dalam. Cuma ngalirnya itu sampai ke Mesir. Ya, asal muasalnya itu di Danau Victoria, apa sumber airnya itu? Danau Victoria. Kenapa disebut Victoria? Karena itu jajahan Inggris ya. Inggris itu sampai naik dewe ya, jajah kemudian dikasih nama ratunya, Ratu Victoria. Jadi Danau Victoria. Padahal itu punya bangsa kulit hitam. Nah, kemudian ya, ternyata suatu ketika di masa Amr bin Al-As menjabat jadi gubernur, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wa Nihayah, Sungai Nil itu berhenti mengalir. Enggak ngalir sama sekali. Ya, enggak ngalir sama sekali. Maka orang-orang yang baru masuk Islam ini berbicara kepada Amr bin Al-As. Ya, wahai gubernur kami, kata mereka, kebiasaan kami itu kalau Sungai Nil itu tidak mengalir, maka yang kami lakukan adalah kami mencari garis perawan, kemudian kami lemparkan ke tengah-tengah sungai tadi sampai mati. Kemudian sungai baru akan mengalirkan air. Waduh, ini gimana ini ya? Ini kan anu termasuk nguri-nguri budaya ya. Gimana Amr bin Al-As? Jadi Wahabi ini Amr bin Al-As nih ya. Nguri-nguri budaya ini ya. Ya makanya budaya itu enggak mesti diuri-uri. Kalau bertentangan dengan syariat enggak perlu. Amr bin Al-As enggak mau. Syirik ini namanya. Ya, minta tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kemudian melestarikan budaya-budaya syirik. Saya sedih sekali Bapak dan Ibu ya. Kemarin itu 2 hari yang lalu itu lihat postingan di internet. Sekarang itu di Cirebon sedang ada pemilihan lurah secara serentak. Jadi semua itu pemilihan lurah, semua kampung di Cirebon. Apa yang terjadi? Ya, para dukun beraksi. Jadi untuk mengamankan kursi-kursi lurah tersebut, para dukun disewa untuk mengamankannya. Akhirnya mereka menjejerkan kursi-kursi calon-calon lurah tadi, di hadapannya diberi sesajen, dibakar kemenyan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, komentar-komentar orang. Kita lihat di sana, ini kan tradisi, ini kan budaya. Jangan apa-apa syirik, jangan apa-apa syirik. Ya, jelas-jelas itu kesyirikan, meminta kepada selain Allah, meminta bantuan kepada jin, meminta bantuan kepada ya para syaitan. Yang seperti ini enggak boleh ya. Ini menunjukkan bahwa PR kita itu masih banyak. PR para juru dakwah itu masih banyak. Kesyirikan itu masih tersebar di mana-mana. Dan orang itu masih banyak yang memberikan dukungan kepada kesyirikan dengan alasan itu tadi, nguri-nguri budaya. Ini budaya kami, ini tradisi kami. Maka Amr bin Al-As ketika mendengar bahwa ini tradisi mereka agar mengalirkan air itu di apa? Dilempar gadis perawan ke dalam ke tengah sungai baru mengalir airnya, Amr bin Al-As enggak mau. Beliau enggak mau. Kemudian beliau pun berkonsultasi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian Umar membalas surat Amr tadi mengatakan bahwa apa yang kau lakukan ya tindakanmu sudah benar. Jangan ikuti ucapan mereka. Kemudian Umar bin Khattab menuliskan surat. Ini suratnya ini dipersisikan riwayatnya oleh para ulama. Sebagian mengatakan bahwa ini sahih. Jadi disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan kisah ini. Bahwa Umar menuliskan surat untuk Sungai Nil. Dituliskan di selembar kartu, ditulis di sana An Abdillah Umar Amirul Mukminin. Dari seorang hamba Allah yang bernama Umar Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin. Ya, ila Nil ahli Misr. Kepada Sungai Nil ya penduduk Mesir. Jadi suratnya ditujukan kepada ahli Mesir. Amma ba'du. Fa in kunta inna ma tajri min kibalik wa min amrik fala tajri. Fala hajata lana fik. Wahai Nil, kalau engkau itu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Kami tidak butuh dirimu. Wa in kunta inna ma tajri bi amrillah al-wahidil qahar. Al-Wahidil Qahar wa huwa alladhi yajri ya fanas'alullaha ta'ala an yujri. Kemudian kata Umar ya dalam suratnya tersebut, kalau engkau mengalir wahai Sungai Nil, engkau mengalir karena perintah dari Allah, Allah lah yang mengalirkan dirimu, maka kami meminta kepada Allah untuk mengalirkan dirimu. Jadi bukan meminta Nil untuk mengalir, enggak. Ya, kalau engkau mengalir karena dirimu sendiri, kami enggak butuh engkau. Yang kami butuhkan hanya Allah. Kalau engkau mengalir karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kami meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengalirkan dirimu. Maka dilempar di tokoh tadi, kartu tadi ke tengah Sungai Nil, kemudian segera ya Sungai Nil berisi air kembali. Mengalir kembali air di Sungai Nil tersebut. Ini adalah beberapa karomah ya yang terdapat pada sosok Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Dan ada lagi karomahnya beliau. Beliau memimpin ya perang dari jarak jauh. Insyaallah nanti kita akan sebutkan beberapa karomah-karomah lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sekian, mungkin masih ada beberapa hal, masih banyak ya perkara-perkara yang bisa kita kupas dari kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi karena waktu terbatas, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya minta izin untuk pekan depan libur karena akan melakukan safar. Insyaallah kita bertemu kembali dua pekan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi